بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kata. Ya. Silakan antum buka halaman kedua. Ya, di situ ada pembahasan anwa'ul kalimati. Ya, macam-macam kata. Ya. Anwa' itu jamak dari naw'un. Ya. Jamak taksir dari naw'un. Naw'un jamaknya anwa'un. Sehingga anwa'ul kalimati artinya macam-macam kata. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ismun, yang kedua fi'alun, yang ketiga harfun. Ya. Selanjutnya ya, ada penjelasan ringkas dari masing-masing pembagian kata ini. Yang pertama pembahasan tentang al-ismu, isim. Apa itu isim? Ya. Al-ismu huwa, isim adalah kalimatun, kata. Ya, isim adalah kata. Dallat, ya, menunjukkan, ya, dalla yadullu artinya menunjukkan. Dallat itu kita kasih tak taknis di akhirnya karena fa'ilnya adalah mu'annas, yaitu kembali kepada kalimatun. Ya, jadi isim adalah kata yang menunjukkan ala maknan, atas suatu arti. Jadi isim adalah kata yang memiliki arti. Walam tuksaron, dan tidak terikat di zamanin, dengan waktu. Ya, tuksaron itu asalnya dari yattarona, yattarinu. Kemudian dari fi'il mudhara itu dibentuk menjadi fi'il mudhara yang majhul, jadi tuksaron. Ya, walam tuksaron bizamanin, dan tidak terikat oleh waktu. Atau maksudnya di sini walam tuksaron bizamanin, maksudnya dia tidak menunjukkan pekerjaan. Mitlu contohnya Muhammadun, ya, Muhammad. Ustazun, ustaz. Tilmizun, murid. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Tittun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, pensil. Tabashiru, kapur tulis. Syamsun, matahari. Qamarun, bulan. Asjarun, pepohonan. Nah, ini definisi isim beserta contohnya. Ya, namun saya lebih suka definisi isim sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab Wahimna, yaitu isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, ya, tumbuhan, benda mati, sifat, keterangan waktu, keterangan tempat, atau sesuatu yang bersifat abstrak. Ya, terserah antum mau pilih definisi yang mana. Yang penting ya, dengan memahami definisi itu antum paham apa yang dimaksud dengan isim. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang alamatul ismi. Ya, alamatu itu jamak dari alamatun. Ya, alamatun itu artinya tanda atau ciri, sedangkan alamatun itu artinya ciri-ciri. Ya, jamak mu'annas salim dari alamatun. Alamatul ismi hiya, ya, ciri-ciri isim adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri isim. Kenapa kita perlu untuk membahas ciri-ciri isim? Ya, karena dengan kita mengetahui ciri-ciri isim, kita bisa membedakannya dengan fi'il dan huruf. Dan kenapa kita perlu membedakan, ya, mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf? Ya, supaya nanti kita ketika kita ingin membuat sebuah kalimat sempurna, kita bisa meletakkan, ya, masing-masing kata ini, di mana kita letakkan isim, di mana kita letakkan fi'il, di mana kita letakkan huruf. Karena masing-masing kata ini memiliki tempat-tempat tersendiri. Nanti kita akan pelajari rumusnya. Atau di kitab Fahimna sudah kita pelajari, ya, bagaimana meletakkan kata-kata ini ke dalam sebuah kalimat, kalimat sempurna. Ya, oleh karena itu kita harus kenali terlebih dahulu, ya, mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Dan di antara cara untuk mengenalinya adalah kita mengenal ciri-ciri, ya, mengenal ciri-cirinya. Dan sekarang kita akan mengenal ciri-ciri isim, ya. Di sini ada ciri-ciri isim, ada 4 disebutkan. Yang pertama, al-khabdu. Ya. Al-khabdu itu maksudnya adalah al-katratu. Katrah, berharokat akhir, katrah. Jadi ciri-ciri isim bisa diberi harokat akhir, katrah. Ya. Contohnya di sini ya, mislu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di situ antum perhatikan kaidah penulisan bismi. Bismi itu asal katanya bi dan ismun, ya. Bi dengan ismun itu nama. Kemudian pada bismillahirrahmanirrahim kaidahnya ya, ismun itu huruf alifnya dibuang sehingga menjadi bismi. Dan antum perhatikan di situ, ya. Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu semuanya isim, ya. Karena berharokat akhir kasrah. Kemudian Maliki Yaumiddini, ya. Penguasa hari pembalasan. Itu juga semuanya itu isim. Ya, itu bisa lihat harokat akhirnya itu kasrah. Kemudian ciri yang kedua, At-Tanwinu. Ya, ciri yang kedua dari isim itu bisa diberi tanwin di akhirnya. Ya, lihat dulu contoh Rajulun. Seorang laki-laki. Imro'atun, seorang wanita. Waladun, seorang anak laki-laki. Bintun, seorang anak wanita. Kemudian ciri yang ketiga, al-alifu wal-lamu. Ya, bisa diberi alif lam di awalnya. Mislu, contohnya al-ustazu, ustaz. Al-ustazatu, ustazah. Al-talibu, siswa. Al-talibatu, siswi. Ya, namun perlu kita ingat ya, bahwasannya alif lam dan tanwin ini tidak boleh digabungkan dalam sebuah isim. Jadi kita dalam penulisannya itu harus memilih antara kita menulis misalnya ar-rajulu atau rajulun. Jadi kita pahamnya sudah saya jelaskan ya, apa bedanya isim yang diberi alif lam dengan yang tidak. Ya, silakan antum lihat kembali pembahasannya ya, ketika kita membahas tentang perbedaan isim ma'rifat dan isim nakirah. Kemudian yang selanjutnya, ya, ciri isim yang keempat adalah huruful jarri. Ya, huruf itu jamak dari harfun. Harfun jamaknya hurufun. Huruful jarri. Ya, huruf-huruf jar. Jadi di antara ciri isim, yaitu bisa dimasuki oleh huruf jar. Jadi kalau kita mendapati huruf jar dalam sebuah kalimat, maka di depannya adalah isim. Mislu, contoh di sini. Contoh huruf jar beserta penerapannya dalam kalimat min, dari, contohnya minallahi, dari Allah. Ila, ke, contohnya ilal masjidi, ke masjid. Fi, di dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Atau fi juga biasa diterjemahkan pada, misalnya fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Ala, di atas. Alal kursiyi, ya, di atas. Di atas kursi. Nah, di sini ada 4 ciri isim yang harus antum hafal. Dan saya akan memberikan tambahan ya, tentang ciri-ciri isim ini. Bisa antum catat. Ciri yang kelima, ya. Bisa dimasuki oleh huruf nida. Ya, huruf nida. Yaitu huruf ya, wahai. Yang artinya wahai. Ya, ciri yang kelima, bisa dimasuki oleh huruf nida. Atau bisa kita katakan juga, dia bisa menjadi munada. Ya, bisa menjadi munada. Contohnya misalnya ya rajulu, ya, wahai seorang laki-laki. Ya Muhammadu, ya, wahai Muhammad. Kemudian ciri yang keenam, ya, bisa disandarkan kepada kata di depannya atau bisa menjadi mudhaf. Ya, kita sudah belajar tentang mudhaf. Contohnya misalnya Rasulullahi, ya, Rasul itu isim karena dia mudhaf. Waladu Muhammadin, anak si Muhammad. Waladu isim karena dia mudhaf. Selanjutnya, ya, ciri yang ketujuh, bisa disifati atau bisa menjadi mausuf. Ya. Contohnya misalnya waladun salihun, seorang anak laki-laki yang saleh. Di situ waladun isim, ya, karena disifati, bisa disifati. Rajulun karimun, ya, seorang laki-laki yang mulia. Rajulun di situ isim, ya, karena bisa disifati di situ. Kemudian ciri yang ke-8, ya, ada ta' marbutah di akhirnya. Contoh, madrasatun, miknasatun, ya, dan seterusnya banyak. Yang ke-9, ya, bisa berkedudukan sebagai mubtada dan fa'il. Ya, ciri isim bisa berkedudukan sebagai mubtada dan fa'il. Misalnya, contoh di sini, haza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki. Di sini haza, ya, berkedudukan sebagai mubtada, ya, sehingga dia itu bisa kita katakan dia itu isim. Kemudian contoh lain lagi, huwa talibun, dia adalah seorang siswa, ya, huwa di sini isim, ya, karena berkedudukan sebagai mubtada. Contoh lain lagi, misalnya ja'at tilkal mar'atu, ya, ja'at tilkal mar'atu, ya, wanita itu telah datang, ya, tilka di situ isim, ya, karena berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian, qala alladzina amanu, ya, telah berkata orang-orang yang beriman, ya, telah berkata orang-orang yang beriman. Alladzina di sini isim, ya, karena berkedudukan sebagai fa'il. Nah, ini 9 ciri isim yang harus antum hafal baik-baik, ya, supaya antum bisa mengenali sebuah isim dalam kalimat dan bisa membedakannya dengan yang lainnya, dengan huruf maupun dengan fi'il. Dan terkadang sebuah kata itu bisa memiliki ciri isim lebih dari satu. Ya, sebuah kata bisa memiliki ciri isim lebih dari satu. Misalnya contoh yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya waladun salihun. Ya, waladun salihun. Waladun itu isim. Ya, cirinya di antaranya ada tanwinnya di akhirnya dan juga dia mausuf. Saya ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum ketahui, ya, sekalian kita murojaah bahwasannya isim, ya, itu ditinjau dari berubah atau tidaknya harokat akhirnya ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, yang mabni itu maksudnya yang tetap harokatnya, ya, dimanapun posisinya dalam kalimat, sedangkan mu'rab kebalikannya. Yang harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kemudian isim yang mabni ini jumlahnya terbatas, ya, sehingga kalau kita ingin bisa membedakan mana isim yang mabni dan mana isim yang mu'rab, maka kita harus hafalkan isim yang mabni. Ya, yang sering muncul, ya, isim yang mabni itu ada 5 kelompok, yaitu dhamir, ya, kata ganti, kemudian isim isyarah, ya, isim isyarat, kata tunjuk. Kemudian isim mausul, ya, kata sambung. Isim syarat, ya, isim syarat. Kemudian isim istifham, kata tanya. Nah, kemudian, ya, isim yang mu'rab itu jumlahnya tidak terhingga. Dan dari sekian banyak isim yang mu'rab, nanti bisa kita kelompokkan menjadi 9. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di kitab Fahimna, dan nanti sebentar lagi juga akan kita pelajari di kitab Al-Muyassar ini. Bisa kita kelompokkan menjadi 9. Yaitu isim mufrad, ya kan, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ya kan, asmaul khamsah, isim manqus, isim maqsur, dan isim ghairu munfarid. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan antum dengarkan kembali rekamannya atau ulang-ulang hingga benar-benar paham. Apabila ada yang belum jelas, silakan antum tanyakan, ya. Atau mengajukan pertanyaan di blog saya di rekaman pelajaran bahasa Arab.blogspot.com. Ya, wallahu a'lam bishawab.